Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Kita tukali qawaidut tamyiz wal furuq. Kaidah-kaidah berkaitan dengan membedakan dan membedakan. Tamhid pengantar. Ya'ti tamyizu bainal mutasyabihati wa tafriqu bainal mutamatsilati. التغير بين المتداخلات أصلا مهما جدا من الأصول العلمية لكي تتضح صورة الشرعية بعيدا عما يشوبها من البدع والمحدثات وتنقية لها من الأهواء والمضلات. ولهذا كله رأيت لزاما علي إفراد فصل خاص يهوي مباحث عدة yang tadi musalkaha jami'an tamyizu ma yakhtalitu fi ba'dil adhani wa tawdihu ma yushkilu ala ba'dil uquli hatta yataharara mafhumul bid'ati al-wajil ilmi as-sahihi min ghairi labsin wala rumubin. Tamyiz membedakan antara hal-hal yang mirip, hal-hal yang serupa, dan membedakan hal-hal yang nampaknya sama. Yu'addu dinilai wa taghayyur dan membedakan di antara mutadakhilat yang bercampur. Ya'adu dinilai adalah aslan muhimman, satu dasar yang sangat penting sekali. Ini usulul ilmiah, dari dasar-dasar ilmu. Karena ikatan tadi supaya jelas bentuk yang syar'i kaidan dan nampak jauh dari yang mencampurinya, baik berupa bid'ah ataupun perkara yang diada-adakan. Karena supaya bisa berfungsi taqiyatan laha, membersihkan hal-hal yang syar'i dari hawa nafsu dan hal-hal yang menyesatkan. Oleh karena itu semua, aku berpandangan liza man aliyya, sebuah keharusan bagiku untuk menyendirikan satu fasal khusus yang mengandung beberapa pembahasan yang tabim, yang menyatukan salkaha untaiannya semua adalah tamyiz, membedakan hal-hal yang bercampur dalam pikiran sebagian orang, tauhid, dan menjelaskan hal yang muskil bagi sebagian akal. Hatta yataharar mafhumul bid'ai, sehingga jelaslah pengertian bid'ah ala wajil ilmu dalam bentuk yang ilmiah yang benar, tanpa kerancuan dan tanpa kesalahan. Maka saya ada beberapa pembahasan, semuanya punya inti yang sama, yaitu membedakan hal-hal yang mungkin sedikit rancu dalam pendak sebagian orang. Yang pertama, bainal bid'ah wal ijtihad. Al-fasl awal, bainal ibtida' wal ijtihad. سبق ذكر أمور تعرف البدع من خلالها، فكان منها الإشارات إلى اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، لم يدعموها بأي دليل شرعي، بل ساقوها مساق الأمور المسلمات حتى صارت سننا تتبع. قال شيخنا الألباني: ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه، إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى، وحسب المستحسن إن كان مجتهدا أن يجوز له هو العمل بما استحسنه، وألا يؤاخذه الله به. أما أن يتخذ الناس ذلك شرعية وسنة فلا وثم لا، فكيف وبعضها مخالف فكيف وبعضها مخالف لسنة العملية. وقال الإمام الشاطبي في الاعتصام: ما ملخصه لا يخلو المنسوب إلى البدع من أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا، والمقلد إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر، وإما مقارد فيه من غير نظر كالعمي السرفي. فهذه ثلاثة أقسام. فالقسم الأول على ضربين: أحدهما أن يصح قونه مجتهدا، فالابتداء منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة، لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به، لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليه، ولم يتبع عقله ولا صادم الشرع بنظره، فهو أقرب من مخالفة الهوى. وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين، فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع، إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى البعيث عليه في الأصل، وهو التبعية، إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء، وللنص فيها من اللذات ما لا مزيد عليه، ولذلك يأسر خروج حب رئاسة من القلب. فكيف إذا انضاف إليه الهوى من الأصل، وانضاف إليه هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، فيتمكن الهوى من قلبه تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه. فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتدائه إثم من سن سنة سيئة. Telah lewat tikru penyebutan urun berbagai faedah raful bid'ah min khilaliha, yang bisa bid'ah itu dikenal min khilaliha melaluinya. Fakana minha al-isyarah, maka diantaranya ada satu isyarat, salah satu sumber bid'ah atau salah satu tanda bid'ah adalah istihad wa istisanat, istihad ulama dan anggapan baik ulama yang muncul dari ba'dil fukuha sebagian ahli fikih, terutama yang mutaakhirin, ya, ahli fikih belakangan, yang mereka lam yata'almuha, tidak menguatkan anggapan baik tersebut dengan dalil syari'ah apapun, bahkan mereka mendatangkannya, membawakannya masukkan umur musalama, sebagaimana membawakan hal-hal yang musalama sudah diterima semua pihak atas syarat, sehingga jadilah sunnah yang diikuti. Kata guru kami Al-Albani, layakfa, jelas tidak samar, ya, jelas ala mutabasir, bagi orang yang punya ilmu tentang agamanya, bahwasanya hal itu, anggapan baik ulama tanpa dalil itu layak suruh, tidak boleh diikuti, karena tidak ada syariat kecuali yang disyariatkan Allah. Dan cukuplah bagi orang yang menganggap baik, ulama yang menganggap baik, jika dia memang benar-benar beristihad, ayyuz alawal amal, boleh bagi dia untuk beramal dengan apa yang dianggap baik, dan Allah tidaklah menyeksanya dengan sebab itu. Adapun manusia kemudian menjadikannya sebagai syariat dan kebiasaan, maka tidak boleh dan kemudian tidak boleh. Bagaimanakah bisa-bisanya boleh, karena sebagiannya adalah menyelisih sunnah amaliyah. Maka yang boleh melakukannya jika itu mengenai benar-benar istihad adalah ulama tersebut. Adapun orang selainnya yang mengetahui kalau itu adalah jelas keliru, nyata-nyata keliru, maka tak boleh. Berkata Imam Syatibi di Al-Irsam yang ringkasnya sebagai berikut: layak lu tidaklah lepas orang yang dinisbatkan pada bid'ah, maksudnya apa? Orang yang melakukan bid'ah tidaklah lepas dari dua kemungkinan. Ayakuna mujtahidan fiha, boleh jadi dia berijtihad, dia terjemus dalam bid'ah itu disebabkan ijtihad. Ijtihad ternyata ijtihadnya itu adalah satu hal yang bid'ah. Kemungkinan yang kedua, dia muqallidan, cuma ikut ikutan. Yang muqallid ini dibagi menjadi dua. Ima muqallidun man iqra bidalil. Muqallid namun dia iqra bidalil, mengakui dalil yang dianggap oleh ulama'nya sebagai dalil, sehingga dia mengambil pendapat itu binazar dengan pakai mikir. Jadi tahu dalil. Kenapa? Dia muqallid namun dia mengambil dan taklid dengan ulama tersebut karena melihat dalil dan dia menganggap cocoknya dan benarnya dalil yang dipakai oleh ulama tadi. Jadi mengambil pendapat itu binazar, bukan hanya buta namun pakai mikir. Yang kedua, muqallid fihi min ghairi nazar, ikut-ikutan min ghairi nazar tanpa pakai berpikir sedikit pun. Kalau ami sirfi, seperti orang awam murni, orang awam murni. Jadi ada tiga macam, ada tiga golongan. Golongan yang pertama bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, ayasiha kaunu mujtahidah, tersebut dalam bid'ah karena ijtihad, dan dia memang benar-benar berijtihad dan sah statusnya sebagai mujtahid karena ijtihad, dan dia memang seorang mujtahid sehingga sah status dia sebagai mujtahid. Maka perbuatan bid'ah dari orang ini layak tidak akan terjadi kecuali sekedar faltata, sekedar ketergelinciran. Bil Arab ladzat, ladzat tidak tidak aslinya, tidak dari aslinya. Namun apa? Bil Arab. Sifat yang timbul namun bukan dari aslinya. Bil Arab, ini sifat yang timbul namun labizat, tidak dari aslinya. Aslinya dia adalah seorang mutabi' sunnah, sehingga tusama dinamakan perbuatan dia ini. Kalau dengan melihat orangnya, kalau melihat perbuatannya kita katakan ini bid'ah. Dan kalau kita melihat orangnya, dengan sisi pandang orangnya, kita katakan beliau terjatuh dalam khiltah, keliru, wazallah dan terpleset. Li'ana sahihah, karena pelakunya tidak bermaksud untuk mengikuti al-mutasyabih, hal-hal yang rancu, dalil-dalil yang rancu dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwil-takwil kita. Artinya dia tidaklah bermaksud punya kesengajaan untuk mengikuti hawa nafsu. Walai ja'ala, dan dia tidak menjadikan hawanya umdatan sebagai landasan pokok. Bukti kalau dia tidak menjadikan hawa nafsu sebagai landasan pokok, idza dhahara lahu, jika nampak baginya kebenaran, az'ana lahu, dia adalah orang yang akan pasti tunduk padanya dan mengakui bahwa itulah yang benar. Kemudian li'annahu biasa bi zahiri halihi, karena menurut keadaan zahir keadaan dia, bima nukila anhu, dalam hal-hal yang dinukil darinya, berdasarkan cerita-cerita atau khabar berita yang dinukil darinya, inna matafa'a zahirul adillah, berdasarkan cerita-cerita yang dinukil oleh murid-muridnya dari orang tersebut, kenapa orang ini atau beliau sampai terjumus dalam masalah ini, inna matafa'a zahirul adillah, dia hanya sekarang mengerti zahir dalil syar'i fima dhahaba ilaihi, dalam pendapat yang dia pilih. Dia berpendapat demikian itu karena mengikuti dalil, walamnya tapi aklah, bukan karena mengikuti akal. Walau soal dan masyarakat tidak pula menabrak syariat dengan pemikirannya. Fawal akrab, maka jadi lebih dekat daripada mukhalafatul hawa, sikap menyelisih akrab min mukhalafatul hawa, daripada lebih dekat dari menyelisih hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa amma ilam yasih bin. Tadi yang pertama adalah apa? Yasih kaunuhu mujtahidan. Memang layak bisa disebut mustahid. Amma ilam yasih akan tapi juga tidak sah bin misbah, ya footnote mi'yar dengan tolak ukur. Maka misbah itu dengan mi'yar itu wasnan wa ma'nan. Wajannya sama, maknanya sama. Mif'al, misbah, mi'yar, sama kan? Wajannya dan maknanya sama, yaitu tolak ukur. Tidak sah dengan tolak ukur ilmu. Kalau dia tidak sah kalau dia dinyatakan dinilai sebagai mujtahid. Fawal hari, maka orang tersebut sangat besar kemungkinannya istinbat menyimpulkan hukum yang khalaf syar'ah menyelisih syariah. Iqad istama'a lahu, karena boleh jadi berkumpul pada diri orang tersebut al-maljah lebih kuat syar'i, tidak mengerti kaidah-kaidah syar'i, ditambah dengan al-hawal ba'id alaihi, hawa nafsu yang al-ba'id alaihi fil asli, yang menjadi pendorong dia fil asli pada asalnya. Pendorong asalnya adalah al-hawa wa huwa tab'iyyah, sedangkan al-jahlu itu adalah cuma dumpleng saja. Pendorong aslinya al-ba'is alifil asli adalah al-hawa wa huwa tab'iyyah, sedangkan kejahilan itu adalah tambahan saja. Walidzalika iqad tahsul lahu, karena boleh jadi dia mendapatkan kedudukan al-imamah wal-iqtida', dianggap imam oleh pengikutnya, dianggap ulama besar, wal-iqtida' dan dijadikan panutan. Walinafsika, sehingga dalam hatinya minalazah, merasakan nikmat yang tidak lama tidak aleh, yang tidak ditambahi lagi nikmat karena diagung-agungkan oleh pengikut. Walidzalika ya'sur, karena kain itu sulit keluarnya rasa cinta pada kedudukan dari hati. Okaifa, maka jika huburi asah ini ditokohkan, kaifa, bagaimana idam dofa ilaihi, jika ditambah dengan al-hawa min al-asli, hawa nafsu asli dari dirinya. Wang dofa ilaha dan amra ini, ditambahkan lagi pada dua hal ini, yang pertama huburi asah, yang kedua al-hawa, ditambah lagi dengan dalil sifatihi dalam sangkaannya dalil syar'i mendukung benarnya apa yang jadi pendapatnya. Fayatamakkanul hawa, maka kokohlah, kuatlah hawa nafsu dalam hatinya, tamakunan benar-benar kokoh, sehingga umumnya tidaklah mungkin al-infikak anhu bisa terlepas darinya. Dan mengalirlah hawa nafsu tersebut pada diri orang ini majrul kalab, sebagaimana mengalirnya atau menyebarnya penyakit anjing apa penyakit rabies min sahibihi pada orang yang terkena penyakit itu. Fadhanau, maka jenis yang kedua ini zahirun sangat jelas bahasanya dia adalah berdosa dalam bid'ahnya sebagaimana dosanya orang yang membuat sunnah sayyi'ah. Ya, ada seorang yang ditokohkan di tengah-tengah masyarakat, diulamakan pada bukan ulama, dia beristihad, boleh jadi istihadnya dalam rangka menyenangkan pengikutnya karena dia tidak ingin kehilangan status tokoh, ditambah hak, maka maka ijtihad orang ini tidaklah bisa dinilai sebagai ijtihad. Maksudnya cuma bukan ulama kan, tapi cuma diulama kan. Maka jelas ini dosa. Abdul. Al-Qisusani yatanawwa'u aydan wa huwa alladhi lam yastanbit bi nafsihi wa innama taba'a ghayrahu min al-mustambataini mustambatina lakin bihaitsu aqarra bi aqarra bi subhati wastaswabaha wa qama bi da'wati biha maqama matbu'ihi la linkidahiha fi qalbihi fa huwa mislul awwali wa in lam yasir ila tilkal hali walakinahu tamakkana hubbul mazhabi fi qalbihi hatta ada alayhi wawala wa sahibu hadzal ismi la yakhlu min istidlali walau ala ammi ma yakunu faqad yulhaqu biman nazara fi subhati wa in kana ammiyan li'annahu arada al-istidlali wa huwa alimun annahu la ya'rifu an-nazara wa la ma yunzaru fihi wa ma zalika fala yablughu man istadalla bid-dalil al-jumli mablagha man istadalla 'ala tafsili wa furriqa bainahuma fi tamsili أن الأول أخذ سبهات مبتدئة فوقف وورأها حتى إذا طلب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع أو خرج إلى ما لا يأكل وأما الثاني فحسن الظن bisahibil bid'ati fatabi'ahu walam yakun lahu dalilun ala tafsili yata'allaku bihi illa tahsina zanni bil mubtadi'i khasatan wahadhal qismu fil awwami kathirun al-qismu salisu yatanawwa'u aydan wa huwa allazi qallada ghayruhu ala al-bara'ati al-asliyati fala yakhlu an yakuna sama man huwa awla bi taqlidi minhu bina'an ala tasamu'il jari bainal khalqi bin nisbati ilal jammil ghafiri yarji'una ilayhi fi umuri dinihim min alimi wa ghayrihi wa ta'zimihim lahu bi khilafil ghayri aw la yakuna sama man huwa awla minhu lakinnahu laysa fi ikbalil khalqi alayhi wa ta'zimihim lahu ma yablughu tilka ratbata. Al-qism tsani, jadi qism al-awwal itu bisa disimpulkan dengan orang yang beristimbat sendiri. Ini boleh jadi yaitu sah istimbatnya, beristihad sendiri boleh jadi istihad yang sah. Yang kedua adalah boleh jadi istihad namun istihad yang salah, yang keliru, yang tidak sah. Kemudian yang kedua adalah yatanawwa' dan juga beraneka ragam. Jenis kedua adalah allazi lam yastambit binafsi, yang tidak beristimbat, berkesimpulan, menyimpulkan hukum dengan dirinya sendiri. Wa inna mattaba'a ghayrahu, namun dia hanya mengikuti orang lain, minal mustambitin, yaitu orang-orang yang beristimbat. Dia cuma mengikuti orang lain yang beristimbat, namun dia pakai mikir, lakin bihai fa'akar bisubahat, namun dia mengakui benarnya subhat atau dalih yang dipakai, was taswabah dan menganggap suap, menganggap benar. Kemudian wakama bidakwah biha, maka kemudian dia qoma bidakwah biha. Dia mendakwahkannya maqoma matbu'ihi sebagaimana orang yang dia ikuti. Linkidahiha fi qalbihi. Kita dulu. Fawwa mislul awali, maka orang ini semisal yang pertama. Wa ilam yasir, meskipun tidak menjadi, belum sampai ilatil kalhali, sampai kondisi yang pertama. Walakinah utama karena hubul madhab fi qalbihi, akan tapi kecintaan dengan pendapat itu telah tamakkan, telah kokoh dalam hatinya, sehingga dia itu ada alaihi wa wala, memusuhi dan mencintai dengan tolak ukur pendapat tadi. Wasai bahadal qismi, dan orang yang ada dalam jenis ini tidaklah lepas dari istidlal, bisa berdalil. Walau ala a'am mimma yakun, meskipun dalil yang sangat-sangat umum. Faqad yulhaqu, maka dia bisa yulhaq digabungkan biman dengan orang yang nadara fi subhat, meneliti atau memikirkan subhat dalil, meskipun dia adalah seorang yang awam. Li'anna a'adha lil istidlal, karena arada lil istidlal, karena dia memasukkan dirinya lil istidlal untuk masalah berdalil. Wa wa'alimun, footnote 1, ya'rifu nafsahu, dia mengetahui dirinya sendiri. Annahu la ya'rifu nadhar, kalau dia itu belum bisa memikirkan dalil. Wa ma yunzaru fihi, dan apa yang dalil yang mau dilihat. Sebenarnya dia itu belum punya kecakapan untuk berdalil, karena dia itu masih awam. Sebenarnya dia pun tahu tidak bisa nazar terhadap dalil. Wa ma'a dzalika fala yablugh man istadalla bi dalil jumli, meskipun demikian maka belumlah sampai orang yang bisa berdalil dengan dalil bil jumli, dalil secara umum, mablar kedudukan orang yang bisa berdalil secara rinci. Wa furqa bainahuma fi tafsil, maka dibedakan di antara mereka berdua fi tafsil dalam contoh berikut. Anul awal, bahasanya orang yang pertama mengambil subhat-subhat yang diada-adakan, lalu dia berdiri di belakangnya hatta sehingga jika dia dituntut dengan subhat-subhat tersebut, biljaronya dituntut untuk berjalan sesuai dengan tuntutan ilmu, tabala, ada dia menjadi bodoh, wangkota'a, dan terputus ucapannya, tidak bisa ngomong, al-kharaja, atau keluar atau ngomong, namun malah ya'fil, satu hal yang di luar masuk akal. Adapun golongan yang kedua, bahasana dhanna bisaibil bid'ah, dia berbaik sangka dengan orang yang melakukan bid'ah lalu dia mengikutinya. Baiklah, yakun lahu tafsir, meskipun orang ini tidak memiliki dalil ala tafsir secara rinci, ya ta'ala kubihi, yang dia bergantung dengannya, kecuali semata-mata berbaik sangka dengan ahli bid'ah tersebut, khosotan semata. Wadzal qismu, dan ini golongan yang kedua ini, yaitu yang berbaik sangka dengan orang yang mubtadi fil awam, di tengah-tengah masyarakat awam itu kathirun, banyak. Maka apa? Maka jenis yang kedua adalah orang yang tidak beristimbat secara langsung namun mengikuti orang lain. Ini ada dua jenis juga. Ada yang ya tahu dalil, tahu dalil bid'ah, kenapa mengerjakan demikian, kenapa kok kenapa tahlilan, apa alasannya, dia bisa beralasan mengeluarkan dalil ini itu. Namun jika kemudian diajak diskusi yang ilmiah, ya, diajak diskusi ilmiah, maka ada dua kemungkinan. Kalau tidak membodoh, jadi bodoh karena tidak bisa ngomong. Kalau enggak, ya tetap ngomong, namun sehingga omongannya itu malah omongan yang lebih rumah akun yang tidak masuk akal. golongan yang kedua adalah orang-orang yang berbaik sangka kepada pelaku bid'ah. Ya, dia tidak punya dalil rinci, tidak tahu kenapa kok tahlilan. Ya, tidak punya dalil kecuali ya itulah perbuatan Pak Kiai. Kalau yang jenis pertama itu di paragraf yang atas. Jenis yang pertama yang tadi aku dari subah tadi ah wakofa waraha yang pertama tadi wakoma bidakwa hakor bi subah was taswabah wakoma bidakwa ti biha makom al matbu. Kemudian yang kedua itu adalah yang tadi tidak punya dalil tafsir, itu paragraf yang kedua. Cuma punya dalil dalil al-jumli. Ini beda dengan yang istadalla ala tafsir. Dia bisa ngasih dalil secara rinci atau rinci, itu beda dengan orang yang sama sekali tidak punya dalil kecuali dalil yang global saja. Kemudian jenis yang ketiga adalah ya penawak yang beraneka ragam juga, yaitu orang yang mengikuti orang lain alal baro'ah asliyah, berdasarkan baro'ah asliyah, berpegangan dengan hukum asal. Lihat penuh tiga, bahwa ibka umakana ala makana aleh, yaitu mempertahankan apa yang telah terjadi sebagaimana apa yang telah terjadi. Maksudnya yuridu musannib, yang dimaksud oleh musannib itu asadiri at-taqlidu min ghairi sabi kitafkirin atau muqaddimah, taklid tanpa didahului berpikir atau muqaddimah pengantar. Sudah pokoknya cuma sekedar ikut-ikutan. Kalau tadi kan masih pakai ada pengantarnya, berbaik sangka dengan ulama ya, berbaik sangka dengan kiai, masih berpikir, namun mikirnya cuma global saja, dari kiai, orang yang berilmu, atau berbaik sangka dengan orang yang berilmu, sudah titik. Falayaklu, maka tidak lepas ayakuna sama, di sana ada orang yang lebih layak untuk dia taklidi. Binaan ala tasammu al-jari bin al-khalfi, berdasarkan tasammu dengar-dengar katanya-katanya yang terjadi bin al-khalfi di tengah-tengah masyarakat. Binisba ila jamil ghafir, dikaitkan dengan jumlah yang sangat besar. Yarji'una ilaihi, yang mereka pada merujuk ke sana dalam perkara agama, agama mereka. Min alimin wa khairihi wa ta'zimi lahu bil kafil khairi. Baik orang alim ataupun tidak, dan masyarakat mengagungkan orang tersebut, bilah fil khairi, beda dengan yang lain. Aula yakunu sama, atau di sana tidak ada man huwa aula minhu, orang yang lebih baik daripada orang yang dia ikuti itu. Akan tetapi orang yang ini ya, yang diikuti, yang tidak ada di sana orang yang lebih baik itu, laisa fi ikbalil khalqi, masyarakat tidaklah perhatian dengan orang ini, mata'zimi, dan mengagungkannya, maya belum sampai pada derajat sebagaimana tilka rutbah, tingkatan yang pertama. Jadi boleh jadi, maka dibagi menjadi beberapa. Pertama, dia taklid, memang murni taklid, padahal di sana ada orang yang lebih baik untuk diikuti. Jadi itu berdasarkan katanya tersemuk, katanya ya tersebut di masyarakat. Bahkan al-jami al-ghafir, mayoritas orang itu merujuk pada orang ini, orang yang lebih baik itu, daripada orang yang jadikan rujukan dia. Al-jamu al-ghafir, jumlah besar dari masyarakat itu merujuknya ke sana. Dalam perkara agama mereka, min aliman wa ghairi, bahkan yang alim sekalipun merujuk ke sana, apalagi yang tidak alim. Dan mereka pun demikian mengagungkan orang ini. Bihilafil ghair, beda dengan orang yang jadikan rujukan. dia mengikuti seseorang, padahal ada sesuatu, ada seorang yang lebih tinggi ilmunya. Ada ulama kibar, dia kemudian mengikuti ustaz biasa. Atau memang sama sekali tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang dia ikuti. Namun orang yang dia jadikan panutan ini, orang-orang pun tidaklah demikian perhatian dan mengagungkannya sebagaimana pengagungan orang kepada orang yang jenis masyarakat pada orang jenis pertama tadi. Fa in kana hunaka muntasibuna fatarakahum hadzal muqallidu wa qallata ghayrahum fa huwa athimun. Islam yarji ila man umira bi rujuk ilayhi fal tarakahu wa radiya li nafsihi bi akhsari safaqataini fa huwa ghayru ma'dhur. Id qallata fi dinihi ma laysa bi arifin bid din fi hukmi dhahiri fa amila bil bid'ati wa huwa yadhunnu annahu ala siratil mustaqim. Maka jika di sana ada muntasibun, orang-orang yang ditanamkan, dikokoh, ditegakkan sebagai panutan. Jadi jika keadaannya adalah keadaan yang pertama, ada rujukan yang lebih baik, ada referensi yang lebih baik dalam masalah agama. Fatarakan hadzal muqallid, lalu ditinggalkan oleh muqallid ini, lalu kemudian dia milih taklid dengan orang biasa. Ada ulama dia mengatakan taklid dengan ustaz biasa. Fawa atim, maka orang ini statusnya berdosa karena dia tidak merujuk kepada orang yang dia diperintah untuk merujuk padanya, yaitu ulama. Cuma kemudian talibul ilmi ya, pemula, dia jadikan rujukan. Bal tarakah, bahkan dia tinggalkan rujukan utama yaitu ulama. Waradiyalinasi, sehingga dia rela untuk dirinya sendiri. Bi aksaril safaqataini, dengan perniagaan, dua perniagaan yang paling merugi. Maka terjungunnya dia dalam bid'ah dengan sebab taklid semacam ini, ghairu ma'dzur, tidak dimaafkan, karena dia telah taklid dalam agamanya kepada orang yang laisa bi'arif, bukan kepada orang yang tidak mengenal agama, bukan seorang ulama tentang agama. Fi hukmi zahir, itu pun dari hukum zahirnya yang saja sudah kelihatan kalau dia bukanlah seorang yang sangat alim dengan agama. Amina bil bid'ati, maka dia teramat dengan bid'ah. Wawa yadunnu, padahal dia mengira dia berada di atas jalan yang lurus. Waqala ma tajidu man hadha sifatuhu ila wawa yuwali fi martakata wa yu'ati bi mujarati taqlidi. Dan sangat jarang-jarang kau dapatkan orang yang sifatnya semacam ini, meninggalkan ulama, referensi pokok dia cuma mengikuti orang yang tidak jelas. Ila, kecuali dia punya sifat tambahan, yaitu memberikan loyalitas si martakabah dalam apa yang dia lakukan, dan memberikan permusuhan dengan semata-mata modalnya taklid. Kalau jenis yang kedua, yang tidak ada orang yang lebih baik, dia kira inilah yang paling baik, inilah yang paling ulama di tempat ini, kemudian dia merujuk ke sana, ternyata itu adalah bukan ulama dan menyesatkan lagi, dan dia tahunya inilah yang paling baik, dia cuma sekedar ikut-ikutan, berdosa? Tentu ya, tidak berdosa. Meskipun disini tidak ditegaskan, membahas yang jenis yang pertama tadi, ada ulang, ada yang lebih baik untuk jadikan referensi, malah dia tinggalkan referensi yang lebih baik dan milih referensi yang tidak jelas. Kalau ini, afin, tidak berdosa. Intahat sekian, ditulis dengan panjang lebar dari perkataan al-imam Syafi'i. وفي ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يوضح ذلك ويبينه في اقتضاء الصراط المستقيم له عند ذكر أهل البدع الذي له عند ذكر أهل البدع الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله. قال نعم فليكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه على المخطئ ويذاب أيضا على الاجتهاد، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو فاعل مأجورا أو معذورا. وخلاصة القول في هذه المسألة المهمة أنه لا يدخل في البدعة ما يفتي به البالغ درجة الاجتهاد وإن خالف الجمهور، وإنما هو رأي مرجوه وآخر راجح، إلا أن تكون الفتوى مخالفة للنص الجلي من القرآن أو السنة أو القواعد القاطعة أو الاجتماع، فإن الفتوى تكون حينئذ ذلة أو يصح البقاء عليها أو المتابعة فيها. وشاهدوا على ما نقول من أن الأعمال التي تسند إلى أراء اجتهادية ولو كانت مرجوحة لا تسمى بدعة. أن الأئمة المجتهدين يرون أقوال مخالفيهم بالسنة بالنسبة إلى أقوالهم مرجوحة، ولا ينسبونهم إلى ضلال، ولا ينكرون على من يقتدي بهم في المذهب. واجماعهم على أن حكم الحاكم يرفع الخلاف شاهد على أن المجتهد لا يرى أن العمل بقول مخالفه بدعة ولو كان في نظره بدعة لما أتى بإقراره، وهو يعد كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبهذا البيان ينجلي إشكال يرد على كثير من الأذهان، وهو ظن كثير من القاصرين أنه إذا حكمنا على مسألة ما بأنها بدعة فيلزم ذلك عندهم أن صاحب المذهب الأصلي القائل بها وهو مجتهد مبتدع أيضا، وبالمبحث التالي زائدة بيان إن شاء الله. Wa fi maqalahu ta'ala dalam perkataan Syekhul Taimiyah mayuwati ada keterangan yang bisa memperjelas zalika dan menjelaskannya, yaitu tepatnya di kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim lahu karya Syekhul Taimiyah, ketika beliau dikir menyebutkan ahli bidah yang membuat-buat agama yang tidak Allah izinkan. Beliau mengatakan na'am memang qad yakunu muta'awilan, terkadang orang itu terjumus dalam bidah muta'awilan, salah faham ya, karena istihad. Karena istihad, tiada syariat dalam syariat ini. Jika karena muta'awilan, maksudnya karena istihad, yufar lahu li ajli ta'wili, maka dimaafkan li ajli ta'wili karena istihadnya. Jika dia benar-benar mustahid dengan istihad yang dimaafkan jika dilakukan oleh al-mukhti, orang yang salah. Wisabu aidan, bahkan dia mendapatkan pahala ala istihad di atas istihadnya. Dengan catatan ini, tidak karena mustahidat istihad alladhi yu'fa fihi 'anil mukhti', pasti beristihad namun dia tidak sah, maka ini isyarat, ini istihad ya, istihad orang yang terjelam bid'ah karena istihad boleh jadi istihad yang sah istihad atau istihad yang tidak sah dinilai sebagai istihad ya. Kalau yang istihad yang sah maka apa? Dimaafkan bahkan dapat pahala. Kalau yang bukan istihad yang sah ya, maka tetap dosa. Lakin akan tapi meskipun istihadnya adalah istihad yang sah, tidak boleh mengikutinya dalam kesalahannya itu. Bagaimana tidak boleh mengikuti semua orang yang mengatakan atau melakukan mengatakan satu pendapat atau melakukan amal yang telah diketahui bahasanya yang benar itu tidak seperti itu. Meskipun orang yang mengatakan atau orang yang melakukannya mendapatkan pahala atau ma'dzuran atau dimaafkan. Wa khulasatul qaul, dan kesimpulan dalam masalah yang penting ini yaitu la yadkhulu fil bid'ati kalaka masuk bid'ah mayufti apa yang difatwakan oleh seorang ulama yang sudah mencapai darajatul ijtihad, derajat ijtihad. Meskipun pendapat ini menyelisih jumhur ulama. Ini mahwara yang marjo, namun itu adalah pendapat yang lemah, sedangkan yang lain adalah pendapat yang kuat. Kecuali jika fatwa tersebut menyelisih nas yang jelas dari Quran dan Sunnah dan kaidah-kaidah yang qati'ah yang pasti, yang disepakati atau ijma'. Maka jika itu dan menyelisih nas yang jelas, maka fatwa ini hina izin pada saat itu nilainya adalah ketergelinciran yang tidak boleh al-baqa alaiha dipertahankan atau diikuti. Jadi apa? Perlu dibedakan antara ra'yun marjuh sama ibtida. Perlu dibedakan. Maka tidaklah pendapat yang kita nilai marjuh enggak kuat menyelisih dalil, karena menyelisih dalil kemudian ini dikatakan ini ulama ini beliau mustahid namun namun beliau tergelincir dalam bid'ah. Perlu dibedakan kapan pendapat ulama itu dikatakan dia beristihad namun masuk dalam bid'ah, dan kapan dia beristihad dan tidak masuk dalam bid'ah namun kategorinya pendapat marjuh. Ya, maka fatwa ulama yang keliru itu ada dua kemungkinan. Ya, fatwa ulama yang keliru itu ada dua. Yang pertama ra'yun marjuh, yang kedua ibtida. Ya, apa tolak ukurnya? Nah, itu disebut ibtida. Fatwa ini disebut pendapat ini disebut ibtida bukan ra'yun marjuh jika apa? Antakun al fatwa mukhalifatan linasil jali. Kalau itu menyelisih nas yang sangat-sangat gamblang jelas, maka terus itu dinilai bid'ah. Tapi untuk nilai menilai ini menyelisih nas yang jelas juga perlu tarawih, perlu pemikiran yang ini. Misalnya, nah, Imam Abu Hanifah mengatakan kalau bukan anggur itu bukan, kalau yang selain khamar itu bukan khamar, yang bukan anggur, yang memabukkan namun bukan dari anggur, bukan dari anggur itu enggak khamar yang ada hukum hadnya. Enggak dikatakan pendapat yang beda. Oh, yang maksud. Nah. Sekarang kunut subuh ini pendapat ulama, pendapat Syafi'i. Apakah itu sudah sampai derajat ibtida atau baru sampai derajat ra'yun marjuh? Juga perlu dikaji cermat. Abu Hanifah yang semacam baca dikatakan demikian. Ibnu Abbas yang punya pendapat riba fadl tidak haram saja, oh yang maju bukan ibtida. Gimana? Ya kalau dobitnya sih gini kaidahnya, ya itu bisa, itu bukan oh yang maju, namun itu adalah ibtida. Ya takun fatwa mukhalifatan linasil jali. Tapi secara praktek, fakta itu masih jali menyelisih masalah haram yang riba fadl, masih jali. Namun dikatakan dapat yang maju, maka ini berarti untuk ke praktek itu perlu pemikiran yang mendalam. Dalil perlunya dibedakan antara ibtida dan ra'yu marju wa syahid dan dalilnya alamana kul, untuk apa yang kita katakan bahasanya amal yang tusnad yang disandarkan pada pendapat istihad ulama meskipun itu pendapat yang marjuh la tusama bid'atan, tidaklah disebut bid'ah. Jadi apa? Para ulama ahli istihad mereka berpandangan bahasanya pendapat orang-orang yang menyelisih mereka Dinisbah jika dibandingkan pada pendapat-pendapat mereka, maka mereka mengatakan ini adalah pendapat yang marjuh. Dan mereka tidaklah menyebut pendapat-pendapat tersebut dolar, pendapat sesat. Tidak pula mengingkari orang yang mengikuti ulama-ulama yang menyelisih mereka dalam masalah mazhab dan masalah pendapat. Ini dalilnya apa? Terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad tidak mengatakan pendapat lemahnya Imam Syafi'i. Yang ini, ingat, lemah dan tidak juga tergantung ulamanya, kan? Menurut Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i yang beliau selisih itu ada pendapat yang marju. Nah, menurut Imam Syafi'i, ini pendapat murid beliau Imam Ahmad dalam masalah ini pendapat yang marju, ya kan? Nah, mereka tidak pendam mengatakan ini sesat, pendapat ini, pendapat ini tidak. Mereka, sehingga kalau ada orang lain yang mengikuti, menurut pandangan Imam Ahmad ada yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, itu pun tidak beliau ingkari. Wala yungkiruna alaman yakta dibihi il madhab. Makanya bukti kalau pendapat yang ra'yul marjuh itu dibedakan dari ittidal fiddin. Demikian pula ijma' umum ulama sepakat dengan kaedah anal hukmal hakim yarfa'ul khilaf. Ada satu kaedah mengatakan anal hukmal hakim yarfa'ul khilaf. Artinya hukum keputusan penguasa itu yarfa'ul khilaf, ya, itu menghilangkan perselisihan. Menghilangkan perselisihan. Idul Fitri itu apa, satu rukyah, ya. Apa, masing-masing daerah itu mengambil rukyah sendiri atau rukyah internasional. Nah, ini ada dua pendapat dalam masalah ini. Penguasa kita menetapkan mengambil pendapat ini. Sudah. Yang di bawah itu juga, meskipun kita sebenarnya wah saya enggak cocok dengan pendapat ini, ya yakfal khilaf. Padahal kita memilih, misalnya memilih rukyah lokal pemerintahnya. Padahal kita memilih rukyah internasional. Syahidun sahidnya dari kaidah ini ala anam mustahil. Bahasanya seorang ulama tidaklah berpendapat, bahasanya beramal dengan pendapat ulama yang menyelisihinya adalah bid'ah. Bahkan dia katakan yakfa'ul khilaf. Bahkan ulama sepakat yakfa'ul khilaf. Saya sebenarnya memilih rukyah internasional, akan tapi karena penguasa demikian, maka ini hukum hakim yakfa'ul khilaf. Berarti dia tidak dibenarkan kan, sama si ulama tersebut. Dibenarkan sama ulama tersebut dan tidak dinilai sebagai bid'ah. Karena semua mengakui menerima kaidah ini. Karena hukum hakim yang terbilang itu diterima ijma umum, diterima oleh semua ulama. Maka tidak dinilai bid'ah, bahkan apa dikatakan yang kalau hilang ya sudah, karena memang diteliti oleh penguasa demikian ya sudah. Tidaklah dia anggap beramal dengan pendapat ulama yang menyelisihnya adalah bid'ah. Walau karena finadari meskipun dalam pandangannya ini adalah bid'ah. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah ini. Ra'yul marjuh ini tidak sesuai dengan sunnah, ini bid'ah. Bid'ah dalam artian tidak sesuai dengan sunnah. Walau karena finadari bid'ah. Meskipun pendapat yang beda dengan dia itu dalam pandangannya adalah pendapat yang bid'ah, maksudnya pendapat yang menyelisih sunnah. Tuh. Oh bukan demikian ya. Walau karena final berbid'ah, seandainya dia berpendapat bahwasanya pendapat yang menyelisih itu adalah bid'ah, lama aftak dikorihi. Tentu beliau tidak akan memberikan fatwa menyetujui beramal dengan pendapat tersebut, yaitu dengan adanya kaidah anal hukmal hakim ya kalau hilang. Padahal beliau menilai semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu di neraka. Itu terakhir yang sangat bagus dari siapa ini? Syekh Muhammad Khadir Hussein dalam kitabnya Rasail Islah. Perlu dibedakan antara ra'yul marjuh dan ittida' fiddin. Kaidahnya apa? Kapan itu fatwa ulama itu disebut ittida' fiddin? Intakun al-fatwa mukhalifatan linasil jalim dal Quran wa sunnah wil qawaid qat'iyyah awil ijma'. Dan kalau cuma sekedar khalaf al-jumhur, menyelisih jumhur, itu tetap ra'yul marjuh. Dalilnya apa? Ya, yaitu apa? Amal, amaliyah para a'immah mujtahidin. mereka tidak membid'ah-bid'ahkan yang lain, meskipun mereka mengatakan itu kurang tepat. Dan kaidah alasan yang lain adalah, alasan yang kedua, kaidah hukmul hakim yakfa'ul khilaf. Maka berarti mereka menyetujui menyetujui hakim yang mengambil pendapat yang menyelisih pendapat dia. Dan setujui, itu dah tidak apa-apa. Gitu. Dia bilang tidak apa-apa. Nah, seandainya dalam pandangannya pendapat tersebut adalah bid'ah, tentu dia tidak akan bilang tidak apa-apa. Karena dia beranggapan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Maka ketika itu di sana ada khilaf, khilaf di antara para ulama, ya, para a'imah, maka apakah ini ra'yul marjuh apakah itu tidak, itu perlu tarawih, perlu berpikir dalam tentang untuk menilai hal ini. Kalau Syekh Mustafa Al-Adawi masalah kunut subuh, kunut subuh beliau itu ra'yul marjuh, beliau sampai tidak sedih. Mana beliau? Bisa mengaminkan tadi kan? Kalau masih ra'yul marjuh. Ya, makanya Imam Ahmad kan juga suruh mengaminkan pendapat Imam Ahmad. Kalau kamu makmum di kasang orang yang memilih kunut subuh, kalau Imam Ahmad kan suruh mengamini, meskipun kita tidak berpendapat dengan itu. Bihadzal bayan, maka dengan penjelasan ini, yang jali maka jelaslah iskal kemuskilan yaridu yang datang ala kasir minal adhan, datang pada banyak pikiran. Wadhanu kasir minal kasirin, disangkaan banyak orang yang cepat pemikirannya. Tidak hakamna, jika kita menghukumi satu masalah sesuai itu bid'ah, maka yalzam konsekuensinya menurut mereka, berarti pemilik pendapat yang pertama yaitu Imam Mazhab yang mengatakan itu dan dia adalah mustahid, berarti mubtadi. Tidak. Terdapat perbedaan pada hukum perbuatan dan hukum pelaku. Ini perbuatan yang bid'ah. Apakah kemudian ulama yang berpendapat dengannya itu mubtadi? Ya belum tentu. Dan dalam pembahasan berikut nanti akan tambahan, akan ada tambahan penjelasan. Ini sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala an alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa yang kata nanti kita coba cek maknanya yang tepat.